Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan juga diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar. Amin. Seperti biasa dari studio Metro TV Manulife, selama satu jam ke depan Tafsir Al-Misbah akan hadir bersama kita, bersama saya Indah Kirana dan juga tentunya bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak, nanti kita akan lanjutkan dari yang kemarin ya Pak ya. Dan di sini juga sudah hadir di studio bersama kita ada Reza Herlambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kayaknya fit terus sih sekarang. Insyaallah. Sporty sekali. Oke, nanti boleh bertanya langsung pada Pak Quraish mengenai surat ini dan juga pada surat An-Naml ayat 82 hingga 93 ini secara garis besar ya pemirsa tentang hari akhir di mana hari sangsakala ditiupkan serta balasan bagi orang yang ingkar pada ayat Allah dan juga balasan bagi orang yang membawa kebaikan. Dan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Bapak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan surat An-Naml dalam episode kita ini. Surat An-Naml seringkali sudah berulang-ulang saya katakan antara lain berbicara tentang hari kemudian. Nah di sini pada akhir surah ini uraiannya tentang apa yang akan terjadi menjelang hari kemudian. Ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda itu ada tanda-tanda kecil yang sekarang sudah banyak terjadi. Tapi ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu kedurhakaan, meraliannya maksiat, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi yang di itu kan tanda-tanda kecil itu. Nah, tanda-tanda besar itu antara lain apa yang dibahas di sini matahari akan terbit dari sebelah barat bukan dari sebelah timur, akan datang Dajjal, akan datang turun Nabi Isa dan lain-lain sebagainya itu. Nah, kita bahas ini dikatakan di sini ayat 82 A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza waqa'a alqawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila telah dekat datangnya ketetapan Allah, datangnya siksa untuk orang-orang ini, datangnya hari kiamat, kami Allah akan menghadirkan buat mereka dabbah dari bumi yang akan menyampaikan, akan berbicara kepada mereka dan menyampaikan, dan itu disebabkan karena mereka itu mengingkari, tidak percaya, tidak yakin menyangkut ayat-ayat kami. Itu lebih kurang terjemahannya. Kita lihat. Nanti di akhir kehidupan dunia ini menjelang hari kiamat akan dikeluarkan dabbah. Dabbah itu kalau dari segi bahasa adalah sesuatu yang bergerak. Allah menjanjikan rezeki bagi semua dabbah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Siapa yang bergerak Allah jamin rezekinya asal dia bergerak mencari rezeki. Dabba bisa manusia, bisa binatang. Tetapi pemakaiannya secara umum adalah binatang yang berkaki empat. Persoalan, apakah kata dabba ini dalam pengertian hakiki atau pengertian majazi? Kalau saya berkata kursi, apa artinya kursi? Tempat duduk. Tempat duduk. Tapi kalau pengertian majazi, kedudukan. Kedudukan. Satu kata bisa berarti hakiki, bisa berarti majazi. Kalau saya berkata hakiki, memang ada binatang nanti yang akan berbicara. Yeah. Tapi kalau saya berarti berkati majazi, bisa jadi orang bodoh. Ulama-ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan dabba di sini? Dalam tafsir-tafsir lama, mereka pada umumnya mengartikannya bukan manusia. Binatang. yang bisa bercakap-cakap. Kita tidak tahu ini apa. Nah, ada lagi yang mengartikannya, di sini orang-orang bodoh. Akan merajalela orang-orang bodoh. Bisa jadi juga itu. Tentu yang dimaksud dengan kebodohan di sini adalah bukan dalam arti tidak tahu ilmu atau teknologi. Tetapi kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan dalam bidang spiritual. Iman. Imannya tidak ada. Okay. Karena itu kita kembali berkata, ayat ini bisa berarti apabila telah datang kepastian tentang hari kiamat, akan ada orang-orang yang bodoh yang akan didatangi atau mendatangi oleh masyarakat. Ketika itu orang-orang itu akan mereka itu datang karena memang orang-orang yang hidup di dunia ini sudah tidak meyakini. Nah, ada juga yang mengartikan dabah orang beriman. Jadi bermacam-macam penafsiran tentang dabah ini. Ada yang logis, ada yang tidak logis. Saya ingin berkesimpulan begini. Tidak semua apa yang disampaikan oleh ayah dimengerti oleh anak. Tidak semua apa yang disampaikan Tuhan otomatis kita mengerti. Ya. Bisa jadi masih tersembunyi. Biarlah orang yang datang sesudah kita nanti boleh jadi yang akan berkata demikian. Yang jelas itu akan terjadi. Nah, baru selanjutnya. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Nanti suatu ketika, ketika hari kiamat itu, kami akan himpun dari setiap umat sekelompok yang besar dari mereka yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi setiap umat itu ada yang beriman, ada yang tidak kafir. Nah, di hari kemudian nanti yang mendustakan ini itu dihimpun tersendiri. Baru ditahan. Ditahan, dikelompokkan, dikelompokkan, ditahan di suatu tempat menunggu proses yang lebih jauh. Ditahan, diawasi, diperintah, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Sampai setelah mereka digiring ke suatu tempat, baru ketika itu mereka ditanyai. Pertanyaannya apa? Apakah kamu mengingkari ayat-ayat kami? Bukankah di dunia sudah ada tanda-tanda kebesaran kami? Yeah. Apakah kamu ingkari itu? Sebenarnya Tuhan Maha tahu. Tetapi terkadang ada pertanyaan untuk mengecam. Satu anak yang durhaka pada ibunya, saya bertanya, kamu mau durhaka pada ibumu? Itu kecaman, ya kan? Kamu lakukan itu. Ah, ini mereka ketika itu dikecam. Apakah kamu mendustakan ayat-ayat kami tanpa ada pengetahuanmu menyangkut ayat-ayat itu? Nah, sekarang begini, kita lihat ini maknanya. Anda jangan menolak sesuatu kalau Anda tidak tahu. Jangan membenarkan sesuatu kalau Anda tidak tahu. Jangan berkata ini salah. Jangan berkata ini benar. Diam. Tawakuf katanya. Sekarang kalian berkata bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan itu bohong. Apa kamu punya pengetahuan sampai bilang bahwa itu bohong? Nah, ini pelajaran. Kita ini seringkali dewasa ini menyalahkan apa yang kita tahu benar. Lebih buruk lagi ya. Membenarkan apa yang kita tahu salah. Atau madza kuntum ta'malun. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu sekarang ini berada dalam posisi yang demikian sulit. Itu pertanyaan kecaman kepada orang-orang yang mendustakan. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Baik, pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Sampaikanlah, aku, kata Nabi Muhammad, diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri ini, Mekah. Di Mekah ada Ka'bah, itu milik Allah, itu rumah Allah. Thank you. kita masih membahas surat An-Naml ayat 82 hingga 93. Tadi sudah sampai di 86 ya Pak Quraish. Silahkan dilanjutkan Pak. Baik. Jadi mereka ditanya, apa yang terjadi? Kamu mengingkari itu karena punya pengetahuan. Yeah. Tahu, sampai kamu ingkar. Kamu tidak tahu, jangan berbicara. Maka dijatuhkanlah siksa terhadap mereka. Dan ketika itu fahum lah yang tikun, mereka tidak bisa ngomong. Sudah tidak ada alasan. Mau bilang apa? Bungkam. Baru Allah kembali berkata, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana kuasa kami? Kami menjadikan malam itu gelap supaya manusia bisa beristirahat ketika itu. Kami jadikan siang itu terang benderang supaya manusia bisa bekerja, beraktivitas. Itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bermanfaat untuk orang-orang yang mau percaya. Kalau tidak mau percaya, tidak bermanfaat. Memang malam itu bisa memberikan ketenangan kepada kita. Bukan hanya melalui tidur, tetapi berzikir di waktu malam pun itu lebih tenang ketimbang di siang hari. Baru dia katakan, wa yawma yunfakhu fis-sur. Nanti suatu ketika akan ditiup sangkakala. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka semua apa yang di langit dan yang di bumi merasa takut. Semua takut. Tapi dia katakan illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ada manusia-manusia, ada makhluk-makhluk yang tidak akan merasa takut ketika itu. Ada. Nanti di ayat lain ada disebutkan bahwa ada orang-orang yang melaksanakan kebajikan itu tidak akan merasa takut dan tidak akan mendengarkan desirnya api neraka. Orang yang dekat pada Tuhan seperti itu keadaannya, tidak mendengar, jadi dia terbebaskan dari rasa takut. Kalau yang lainnya itu digambarkan sedemikian takut orang, Anda melihatnya bagaikan orang-orang mabuk. Linglung, tidak tahu arah, yang menyusukan mengabaikan anaknya, yang hamil keguguran, takut, semua takut, panik semua, panik. Tapi ada orang-orang yang terlindungi dari itu, min faza'i yawma izin aminun, rasa tenang dan bahagia. Baru dia sebut lagi kuasa Allah. Wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung. Anda kira gunung itu tetap? Diam. Dan itu penelitian membuktikan itu. Sekarang ini Jazira Arabia mendekat ke Iran. Sekarang ini lempeng yang ada di Australia mengarah ke utara kepada kita. Ini bisa terdampak. Perjalanannya setiap hari, setiap tahun kira-kira 1 cm. Dulu Jazira Arabia itu bergabung dengan Afrika. Lepas timbul Laut Merah. Siapa? Dulu orang tahu ini. Nggak tahu. Nabi Muhammad menyampaikan melalui Al-Quran. Karena Allah yang menyampaikan. Baru sekarang kita tahu, oh itu benar. Kamu lihat gunung itu bergerak. Itu kuasa Allah yang mengatur. Allah yang menjadikan bumi ini, Anda rasakan, tidak rasakan pergerakannya. Iya, rasa pergerakannya bumi. Tidak. Tapi bergerak dia kan. Berputar terus nih bumi. Kalau hati Anda bergejolak, bimbang dan ini, apa yang bisa menjadikannya tenang, Anda tidak merasakan gejolak itu? Zikir, nilai-nilai ilahi masukkan dalam hati Anda. Anda akan tenang. Bergejolak dunia dan sebagainya. Tidak akan. Karena Anda punya nilai. Sama-sama bumi yang bergerak sedemikian cepat. Tapi kita tidak rasakan. Karena yakin ya. Karena yakin. Karena yakin nilai-nilai itulah. Nah itu. Terajibala tahsabuha jamida wahiyya tamurru marras sahab. Sun Allahi ladhi atqana kulla syait. Itulah hasil dari perbuatan Allah. yang melakukan segala sesuatu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Sungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baru Dia katakan. Nanti di hari kemudian nih. Manja'a bil hasanati falahu khairun minha. Siapa yang datang di hari kemudian dengan membawa satu kebajikan, dia akan mendapatkan lebih baik dari kebajikan itu. Wahum min faza'in yauma izin aminun. Dan mereka itu yang datang membawa kebajikan tidak akan merasa takut dari apa yang terjadi ketika ini. Merasa aman, tenang. Wa man ja'a bisayyi'ah. Siapa yang bawa keburukan, tidak disebut apa yang terjadi bagi dia. Tetapi dikatakan akibatnya adalah wajahnya akan dijungkir balikkan ke neraka. Wajahnya akan dijungkir balik. Sama kayak mungkin dipermalukan situ. Oh iya, ya, jelas dipermalukan. Ya. Baru dikatakan hal tujzauna, bukankah kalian itu diberi balasan sesuai amal perbuatan kalian? Sampaikanlah, aku, kata Nabi Muhammad, diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri ini, Mekah. Di Mekah ada Ka'bah, itu milik Allah, itu rumah Allah. Yang negeri ini, Mekah itu, telah dijadikannya tempat terhormat, Baitul Haram, ya kan, tempat terhormat. Milik Allah segala sesuatu. Aku juga diperintahkan untuk menjadi salah seorang dari kaum muslimin. Nah, kita berhenti lagi sedikit. Kenapa Nabi tidak diperintahkan berkata, saya seorang muslim. Saya salah seorang. Jadi ajaran Islam ini ingin agar Anda masuk dalam kelompok yang besar. Berjamaahlah. Bersama-samalah. Ciri ajaran Islam itu kebersamaan. Jangan tonjolkan saya. Saya masuk dalam kelompok orang-orang yang berseri. Dan saya diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran. Siapa yang memperoleh petunjuk, maka petunjuk yang diperolehnya itu adalah untuk manfaat dirinya. Dan siapa yang sesat, dia juga yang akan mendapatkan kesesatan. Saya hanya sekedar menyampaikan. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Apapun hasil, saya bersyukur kepada Allah. Dan ketahuilah, sayurikum ayatihi. Allah akan menunjukkan kepada kamu sekalian bukti-bukti kebesarannya. Dan ketika itu kamu akan mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Tuhan tidak tidur. Saya kira itu akhir dari surah ini. Baik, nanti kita akan bahas dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Mas Reza. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ada hal-hal yang gaib yang nalar kita tidak bisa sampai karena tidak diberitakan oleh Allah atau Rasulnya. Ketika itu kita hanya percaya bahwa ada yang dinamai sangkakala. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Ya, Anda masih menyaksikan Tafsir Al-Misbah dari studio Metro TV Manulife dan kita masih membahas mengenai tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini saya ada yang penasaran nih Pak Quraish. Jadi, sebenarnya hari kiamat itu apakah kita semua akan dimatikan semuanya terlebih dahulu, umat manusia? Atau masih ada yang hidup kemudian ada sangkakala begitu? Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ada dua kali sangkakala. Kali pertama, semua yang hidup ketika itu mati. Ya toh? Kecuali yang masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Antara lain peniup sangkakala. Nah, setelah itu semua mati. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis dikatakan, hei, mana itu raja-raja, mana itu tirani, mana itu ini. Tidak ada yang menyaut. Allah berkata, saya yang maha esa. Setelah itu ditiup lagi sangkakala untuk kedua kalinya. Semua yang mati pada saat peniupan sangkakala pertama tadi dan yang mati sebelumnya semua dihidupkan kembali. Itu begitu bangkit hidup semuanya itu digiring semua ke padang mahsyar. Di situ terjadi perhitungan. Ada yang berkata binatang pun dilakukan perhitungan terhadapnya. Tetapi ada yang berkata hanya manusia dan jin. Saya tidak tahu apakah ini betul ada di hadis atau bagaimana. Ingin membenarkan bahwa ada orang tua atau guru-guru sering berbicara, selagi masih ada satu ulama atau manusia yang menyembah Allah, maka kiamat akan ditunda sama Allah. Nah itu kadang kan kita suka mendengar pada saat kita kecil atau bagaimana. Penerapannya secara itunya bagaimana, Bib? Saya mau garis bawahi ditunda ini. Ya. Ditunda itu artinya sudah ditentukan baru dibatalkan. Ya. Kenapa dibatalkan? Karena, bisa jadi karena tidak tahu. Tidak tahu. Betul. Bisa jadi karena terpaksa. Betul. Oke. Kira-kira Tuhan tidak tahu? Tahu. Ah, jadi kira-kira Tuhan terpaksa? Tidak. Jadi kenapa harus ditunda? Jawaban bodoh saya mungkin karena Allah menyayangi masih ada yang... Kalau bukan. Dia menyayangi, lebih bagus dia sayangi di sorga daripada di dunia. Betul. Ya, betul. Jadi tidak ada istilah ditunda. Nah, sudah ditetapkan begini dan itu pasti terjadi pada waktu yang ditetapkan tentu, Allah. Tentu, Pak. Tentu. Kalau usia barangkali dia bisa tunda. Ya. Orang yang bersilaturahim diperpanjang usianya. Orang yang berdoa bisa jadi diperpanjang usianya oleh Allah. Ya, ya kan? Tapi kalau kiamat sudah pasti ini sudah tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, menit sekian. Karena dia datang tiba-tiba. Itu hemat saya. Ya. Atau yang lain. saya Baik, ini ada satu lagi pemirsa yang ingin bertanya. Kita simak dulu pertanyaannya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Nama saya Rahmat Fahri Aditya. Beberapa waktu lalu telah terjadi tiupan sangkakala. Apa sebenarnya tiupan sangkakala dan apa yang akan terjadi ketika tiupan sangkakala itu akan datang serta apa ciri-ciri yang akan terjadi ketika tiupan sangkakala itu datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkakala. Kita tidak tahu ciri-cirinya. Ulama berkata bisa jadi sangkakala itu ada bentuknya. Bisa jadi juga itu dalam pengertian metafor. Bahwa ada waktu yang ditetapkan Allah. Bisa jadi benar-benar trompet. Sangkakala kan itu trompet. Bagaimana bentuknya? Oh besar ini kita tidak tahu. Ada hal-hal yang gaib yang nalar kita tidak bisa sampai. Karena tidak diberitakan oleh Allah atau Rasulnya. Ketika itu kita hanya percaya bahwa ada yang dinamai sangkakala. Bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Bahwa apabila sangkakala pertama berbunyi, semua yang hidup akan mati. Apabila sangkakala kedua berbunyi, maka semua akan dihidup. Itu aja yang kita ketahui. Ada orang menduga baru-baru ini sudah tertiup sangkakala. Ya. Ya, karena ada video-video yang ada bunyi itu. Sekarang langit, begini, gitu. Kalau tertiup sangkakala sudah mati kita semua. Kita nih yang insya Allah kita beriman lah ya dengan adanya bukti-bukti seperti itu, video, kemudian kejadian-kejadian di sawah ada tulisan Allah atau banyak sekali kan seperti itu. Nah, kita harus menyikapi seperti apa, Pak? Kritis, Anda harus kritis. Lihat apa ini sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Semua yang sampai kepada kita yang tidak ada keterangannya melalui ajaran agama atau melalui ilmu yang pasti, kita harus kritis, kita harus terang. Melalui ilmu pun belum tentu itu benar. Karena ilmu relatif. Ya kan? Jadi bidang agama itu beda dengan bidang ilmu. Mungkin kalau saya boleh itu, intinya mungkin kita harus percaya ketika memang Allah bisa melakukan apapun dia bisa. Tapi yang penting kita tidak mempercayai dalam kadang kan cincin ada tulisan Allahnya berarti kita tahu ya seandainya pun itu betul inilah kuasanya Allah. Tapi kan kadang orang justru balik ke cincinnya ya bukan ke logika bahwa inilah kuasa Allah malah bisa nggak kita jadikan itu suatu peringatan gitu. Bisa jadikan peringatan tetapi hati-hati. Anda bisa jadikan suatu peristiwa menarik dari sana suatu pelajaran. Tapi belum tentu peristiwanya itu benar atau betul, tidak. Betul. Paling tidak kita berkata Tuhan Maha Kuasa. Kalau itu tidak bertentangan dengan ajaran agama atau tidak bertentangan dengan logika, bisa saja terjadi. Karena yang mustahil itu ada dua macam. Ada mustahil menurut akal, ada mustahil menurut kebiasaan. Iya. Iya kan? Di bawah gedung ini ada minyak. Mustahil atau tidak? Dia mustahil menurut kebiasaan. Betul. Menurut akal bisa saja. Bisa saja. Iya toh? Nah, tapi kalau saya berkata 1 + 1 = 3. Tapi mustahil. Mustahil betul. Menurut akal. Akal. Yang mustahil menurut kebiasaan kita hati-hati. Hati. Yang mustahil menurut akal kita tolak. Tidak mungkin. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Semua manusia punya potensi untuk tergoda. Dia harus punya benteng. Bentengnya itu harus Allah yang dia jadikan benteng. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dari Studio Metro TV Manu Live. Tadi kita sudah dengarkan bersama setiap ayat dari An-Naml ayat 82 hingga 93 mengenai tanda-tanda kebesaran hari akhir begitu ya. Mas Reza mau bertanya nih, sebenarnya sudah enggak sabar lagi. Boleh. Silakan. Iya, Bib. Ada satu pertanyaan saya, Bib, yang sering saya juga kalau lagi ikut pengajian gitu, bahwa kalau kita sujud ada yang namanya kita berdoa dijauhkan dari fitnah dajjal ya, Bib ya. Kadang orang yang sudah beribadah pun atau yang mungkin kita tidak pernah tahu amal ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala, bahwa bisa juga terkena dengan imbas fitnah dajjal itu. Kalau boleh saya tahu kira-kira sedikit dari pemahaman yang dimaksud mungkin fitnah dajjal itu menyangkut hari kiamat. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang dajjal. Salah satu di antaranya misalnya yang menyatakan itu sosok yang buta sebelah. Apa maknanya ini? Ada yang mengartikannya lagi secara metafor, ada yang mengartikannya hakiki, memang buta sebelah. Nah, ada yang mengartikannya itu bahwa pandangannya itu hanya tertuju ke dunia. Hanya satu matanya yang digunakan melihat dunia. Dia tidak lihat akhirat. Itu satu. Dajjal ini lagi ada yang berkata ada sosoknya, bisa juga diartikan sistem. Sistem kehidupan yang hanya mengarah kepada dunia semata-mata, tidak kepada akhirat. Orang-orang yang sedemikian itu keadaannya itu dajjal. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa memang dia sosok. Ada sosok. Bentuknya manusia. Yang sangat-sangat canggih cara pengelabuannya, penyesatannya. Sedemikian hebatnya sampai-sampai yang buruk dia nampakkan baik. Yang baik dia nampakkan buruk. Jadi dia tunjukkan pada Anda, ini baik. Anda pasti mau ikut kan? Anda teruji kan, ini baik kok. Ini buruk kok. Nah itu. Ujian di situ. Itu orang lantas minta doa. Ya Allah selamatkan saya dari fitnah dan dajjal. Semua manusia punya potensi untuk tergoda. Dia harus punya benteng. Nah, bentengnya itu harus Allah yang dia jadikan benteng. Sekarang itu kan tanda-tandanya sudah semakin banyak. Anda dikatakan oh ini ada boleh jadi pengikut dajjal itu masih bukan dajjalnya. Oh, itu narkoba bagus itu. Minum. Oh ini lelaki dan jantan ya. Ada yang begitu. Dajjal itu lebih hebat lagi dari itu. Bisa mempengaruhi. Saya kira itu. Baik, ini selain Mas Reza juga ada pemirsa yang ingin bertanya. Pak Kurais mohon disimak di layar kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Putri. Saya ingin menanyakan, pada hari akhir nanti manusia kan akan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Apa saja sih golongan-golongan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, secara garis besar, ada tiga kelompok. Ada kelompok orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya. Al-Muqarrabin. Ya. Ada kelompok yang diistilahkan Ashabul Yamin, kelompok kanan. Kedua kelompok ini masuk surga. Tetapi yang pertama kedudukannya lebih tinggi. Yang kedua masuk surga juga tetapi lebih rendah. Itu dikatakan di ayat itu kuntum azwajan salah. Kalian tiga kelompok. Nah, ada kelompok ketiga itu masuk neraka. Nah, setiap kelompok ini lagi masing-masing punya tingkat-tingkat. Yang paling rendah, yang paling buruk tingkatnya di neraka itu orang munafik. Dia tidak percaya, ya. Tapi menampakkan dirinya percaya. Ya. Salahnya dua. Ya. Ya. Sebabnya di Al-Quran dikatakan, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di tempat yang serendah. Kalau orang kafir, dia terang-terangan. Ya. Orang munafik, nah, jadi kalau kelompok itu bisa bermacam-macam. Bisa juga nanti pengelompokannya ada orang-orang yang masuk surga karena dia suka berpuasa. Ada pintunya. Di Rasul berkata ada pintu masuk surga itu yang namanya Ar-Rayyan, orang-orang yang puas karena minum. Itu dimasuki orang yang berpuasa karena yang berpuasa itu seringkali kehausan tidak minum. Jadi ada kelompok-kelompoknya itu semua, ya. Tapi garis besarnya itu tiga. Nah ini ada yang bilang juga nih Pak. Ya. Jadi katanya kalau laki-laki ini umur 40 tahun nih sebaiknya hijrah gitu. Misalnya pemain band atau apa yang suka mabuk-mabukan atau apa, nanti 40 tahun sebaiknya jadi ke jalur yang benar begitu. Seperti apa mengenai apa yang menjamin dia sampai umur 40 tahun? Belum tentu ya. Berhijrah itu berarti meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Yang buruk itu bermacam-macam, yang baik juga bermacam-macam. Nah, bisa jadi kalau kita mau carikan pembenaran yang berkata 40 tahun, usia 40 tahun itu usia sempurna. Kalau Anda sudah mencapai umur 40 tahun, lantas kebaikan Anda masih lebih sedikit dari keburukan Anda, Anda berbahaya. Jadi sudah tiba saatnya untuk betul-betul ini. Sudah. Nah, tapi sebenarnya perintah untuk meninggalkan yang buruk itu ya sudah. Paling tidak mulai balik. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Quraish dan juga Mas Reza. Siap. Sesaat lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tetapi bisa juga ada orang yang lahir jam 10, kiamat jam 11. Bisa kan? Iya. Nah, jadi istilah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, itu sampai hari penyupan sangkakala, kita tidak bisa pastikan. Dari studio Metro TV Manulife, kita telah sampai di segmen akhir dari Tafsir Al-Misbah. Dan Bapak, mungkin ini ayat surat An-Naml 82-93 ini kan tentang tanda-tanda kebesarannya. Nah, ini ada nggak sih sebenarnya yang dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat itu datang? Rata-rata umur manusia berapa? 100 kayak sudah maksimal ya. Nah, katakanlah umur rata-rata sekarang katakanlah 70 tahun. Katakanlah ada orang yang sampai 100 tahun. Betul. Katakanlah ada orang yang sampai 150 tahun. Betul. Ya toh? Tetapi bisa juga ada orang yang lahir jam 10. Kiamat jam 11. Bisa kan? Iya. Nah, jadi istilah dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat itu sampai hari penyupan sangkakala kita tidak bisa pastikan. Ya kan? Tergantunglah nanti kita tidak tahu. Yang jelas ada hari sangkakala siapapun yang hidup mati. Bisa jadi kalau usianya ditetapkan Tuhan sampai di sini dia yang dapat itu. Iya. Walaupun tidak dipanjangkan usianya. Ya kan? Seperti itu. Ya. Mas Reza mungkin ada pertanyaan lagi nih. Iya nih, satu lagi sebelum nih Bib. Sebelum buat kita pasti kalau dinamakan, mungkin untuk semua yang nonton juga bahwa ketika nanti kita selamat dalam hari kiamat atau hari akhir, pastinya dengan amal yang kita bawa. Ada doa khusus nggak, Bib, untuk kita selagi masih di dunia ini, dalam ketika kita sholat, meminta sama Allah, semoga kita tergolong dalam sekelompok orang tadi, mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dalam hari kiamat. Banyak sekali doa-doa itu. Misalnya itu di akhir surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ada doa di surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah aku kemampuan, ilhamilah aku agar mampu melakukan kebajikan-kebajikan yang Engkau ridai. Dan berilah aku kemampuan mensyukuri kedua orang tuaku yang telah mendidik aku. Berilah aku kemampuan sehingga dapat menggunakan semua potensi yang Engkau anugerahkan kepadaku untuk melakukan kebajikan. Dan jadikanlah anak keturunanku anak-anak yang soleh. Itu doa-doa yang diajarkan. Dan doa itu punya peranan. Paling tidak, jika Anda sering membaca doa-doa semacam itu, akan berbekas di hati Anda. Betul. Waktu dulu, saya enggak tahu sekarang. Biasa kita disuruh tulis, kalau di strap, ditulis. Ya. Ditulis. Saya suruh, itu untuk faktor mengingat, mensugestikan ke dalam hati tentang sesuatu. Jadi doa itu punya peranan yang besar. Saya kira itu. Dan Pak Kurais mungkin telah sampai di kesimpulan ya. Kiamat mempunyai tanda-tanda kecil dan besar. Salah satu tanda yang besar adalah yang disebut oleh ayat 82 tadi. Tapi berbeda-beda pendapat ulama tentang maksud ayat tersebut. Ada yang berkata memang binatang, ada yang berkata metafor. Yang paling kalau yang saya anut, serahkan saja sama Tuhan. Yang jelas itu pasti akan ada. Itu satu. Yang kedua, setiap muslim harus percaya bahwa ada sesuatu yang dinamai dabbah. Tetapi apa dabbah itu? Ulama berbeda pendapat. Ini Anda bisa terima kalau meyakinkan Anda, itu Anda bisa tolak, itu dan sebagainya. Tapi bahwa ada dabbah, itu pasti ada. Banyak sekali bukti kuasa dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang di alam raya. Antara lain, matahari dan bumi serta sistem yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peredarannya. Malam dan siang, gelap dan terang, dan lain-lain sebagainya. Tidur serupa dengan mati. Tidur serupa dengan mati. Kalau Allah bisa menidurkan Anda, lalu membangunkan Anda, maka Allah bisa mematikan Anda, lalu menghidupkan Anda. Ya kan? Kita tiap hari bangun tidur itu bangun dari mati. Itu sebabnya doanya apa? Apa itu doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Tidur sama dengan mati. Ada sesuatu yang dinamai Al-Quran sur atau sangkakala. Kita harus percaya adanya, tapi tidak harus mengetahui bagaimana bentuk dan cara peniupannya. Kita tidak tahu. Yang jelas, ia berfungsi sebagai tanda dimulainya kehancuran alam raya dan kematian semua yang hidup, serta tanda juga bagi bangkitnya semua yang hidup setelah kematian. Itu tanda. Pada hari kiamat semua makhluk terkejut dan merasa takut kecuali segelintir dari mereka, antara lain para nabi dan rasul serta hamba-hamba Allah yang istimewa lainnya seperti para syuhada. Setiap hari dan setiap saat Allah memperlihatkan sebagian bukti-bukti kebesaran dan keesaannya yang terdapat pada diri manusia dan yang terhampar di alam raya. Seperti gunung-gunung tadi yang kita bicarakan. Gunung-gunung yang bergerak. Jadi banyak itu. Tanda-tanda yang dihamparkan Tuhan. Tinggal kita harus memanfaatkan tanda-tanda itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira itu kesimpulan dari surah ini. Bapak Kurais, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mas Reza Herlambang juga terima kasih atas kehadirannya. Dan tentunya semoga apa yang kita bahas di sini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dia tadi pemirsa penjelasan mengenai surat An-Naml ayat 82 hingga 93. Insya Allah esok kita masih diberikan sehat untuk menimba ilmu lagi bersama Bapak Quraisy Shihab juga di sini. Dan akhir kata saya Indah Kirana mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.